Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pesisir 107.9 FM dipancar luaskan dari lantai 2 Karangmojo Trenggo Bantul bersama sahabat siaranda Ayah Soleh Aziz dalam program acara Main di Radio. Ya, kali ini saya ditemanin oleh sahabat siar saya, sahabat Irfan. Silakan perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, saya Irfan Al-Amin. Bisa disapa dengan sahabat Irfan. Sahabat Irfan, dulu pernah jadi penyiar. Ya. Jadi share-share ilmu dan pengalaman di sini bersama sahabat pesisir. Sahabat Irfan, ya. Aslinya Jogja ya? Ya, betul sekali, saya di Jogja, tepatnya di Kecamatan Melati, Sleman, Yogyakarta. Oh, jauh banget ya. Ya. Daerah-daerah Cebongan. Ya. Kisaran 20 km kalau misalkan dari tempat kita saat ini. Ya, lumayan jauh. Gimana kesan-pesannya ke Radio Pesisir Kidul? Alhamdulillah, waktu pertama kali saya... Sebelumnya ya, sebelum menginjak ke sini, saya yang pertama kali saya lihat adalah Google Map. Ketika saya melihat Google Map, wow, estimasi perjalanan 2 jam 45 menit. Hampir 3 jam ya, Masya Allah. Tapi Alhamdulillah dengan kecepatan dan kesungguhan, Insya Allah tadi tidak nyampe 1 jam kayaknya tadi ya, saya perjalanan. Lebih hemat 1 jam 45 menit. Ya. Oke, sip-sip pembalap banget. Alhamdulillah cuaca mendukung ya dan bersahabat. Cuaca cukup bersahabat hari ini. Ya, kali ini kita akan membahas tahun-tahun politik ya. Kita membahas pemilihan yang bentar lagi ya, beberapa minggu lagi, 3 sampai 4 minggu lagi. Apa ya? Pilihan-pilihan seseorang pasti beda-beda ya. Ada yang pilihan 1, pilihan 2. Menurut sahabat Irfan, kita biar hati kita tuh milih mantep yang nomor 1 atau yang nomor 2, bagaimana yang kita di situ tuh kita tuh yakin, oh itu buat 5 tahun ke depan Indonesia akan menjadi lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. Nah, itu pilihan saat ini unik ya di 2019 ini ya. Kalau saya ini sebagai salah seorang pemilih pemula juga ya. Di 2019 ini isu yang dimainkan itu cenderung lucu. Maksudnya seperti ini. Kita akan memilih seorang presiden. Presiden tuh apalagi kita di era informasi saat ini, itu sangatlah dalam tanda kutip itu sangat ditelanjangi. Dalam artian, wah ini Pak Presiden A seperti ini, ibadahnya seperti ini. Pak Presiden B, calon Presiden B, gini. Kita sangat tahu, bahkan yang hal yang nggak perlu kita ketahui pun kita tahu. Entah itu yang kita ketahui itu benar atau salah. Jadi preferensi politik kita jadi, saya katakan, kacau saat ini. Kalau misalkan kita melihat sosok calon pilihan kita ini hanya berdasarkan apa yang ingin kita ketahui saja. Seperti contoh seperti ini. Wah, si Presiden A ini gak pernah sholat. Dia tahu karena informasi dari berita atau portal berita yang sering dia baca. Padahal apa yang dia baca tuh kadang-kadang juga gak benar. Atau bahkan yang apa dia baca gak ada yang benar. Atau misalkan calon Presiden B. Wah, calon Presiden ini kalau dia jadi Presiden, negara Indonesia akan jadi negara komunis. Wah, ini berita macam apa seperti ini? Tapi orang-orang banyak yang percaya atau bahkan sengaja untuk percaya. Dan ketika dibilang, diberi fakta, oh ini ya, dikasih fakta A, B, C, D, itu salah seperti itu, tetap aja gak percaya. Kadang-kadang seperti itu preferensi politik kita saat ini. Mungkin ya karena kita masih belajar-belajar pasca reformasi ya. Seperti itu sahabat Ayu. Ayah, sahabat Ayah, mohon maaf ya sahabat Ayah. Menurut saya sih, jangan kita banyak kemakan berita hoax ya. Itu tuh semacam kayak kita tuh menurun naikkan iman kita, milih mau yang nomor 1 atau nomor 2. Harusnya kita harus lihat dari masa kelamnya dulu dia berjuang buat Indonesia atau tidak. Terus dia tuh dari kolega-koleganya dia itu yang paling dibenci sama orang-orang non-muslim misalnya ya. Terus sama kaum-kaum komunis, yang berita-berita komunis itu kan kebanyakan berita-berita hoakan itu. Sebenarnya nggak benar itu. Kita tuh harus menyusuri kebenarannya itu dari website-website yang fakta aslinya. Jadi dia menyebarkan fitnah-fitnah seperti itu tuh biar kita tuh lebih apa ya, goyah pilihannya. Jangan pilih nomor itu karena dia A, dia B, dia C, dia D. Jadi kita tuh harus pintar memilih mana yang lebih baik buat masa depan Indonesia. Karena generasi milenial sekarang ya lebih kemakan sama omongan-omongan dan kemakan sama broadcast-broadcast di WhatsApp lah, di sosial media kayak Facebook, Instagram, kayak gitu. Jadi kita tuh harus bismillah istiqoroh, kita yakin yang satu atau yang dua, kayak gitu ya. Supaya kita tuh apa ya, jadi warga Indonesia yang cerdas dalam memilih. Jangan kemakan sama kayak misalnya apa ya, nyogok pakai uang, pakai suara, nyogok suara pakai uang, itu udah nggak zaman. Terus serangan fajar habis sholat subuh didobrak rumahnya, terus ke rumah kayak gitu ngasih uang. Sebenarnya itu tuh kita tuh fair aja deh, nggak usah pakai politik uang, terus politik ya kayak apa ya, memberikan bantuan ke sekitar desa kita apa wilayah kita. Sebenarnya nggak usah kayak gitu, sebenarnya harus netral dan fair. Udah itu aja menurut saya sih. Ya, tapi sahabat ayah, begini sahabat ayah, ada sebuah teori yang namanya teori post-truth. Kalau dalam bahasa Indonesia istilahnya teori pasca kebenaran. Maksudnya gini, teori post-truth ini orang-orang tuh tidak percaya terhadap yang namanya fakta, tapi dia percaya apa yang dia percaya sendiri. Sebagai contoh seperti ini. Contohnya kasus yang pernah terjadi adalah kasusnya Ratna Sarumpait nih. Orang-orang pada percaya tuh, ih Ratna Sarumpait itu bonyok deh, habis diajar sama kubu sebelah nih dia bonyok, bonyok. Padahal faktanya dia itu tidak bonyok karena ini. Tapi orang udah terlanjur percaya apa yang terjadi, apa yang menurut mereka percayai. Jadi ketika post-truth, ini namanya era post-truth ya, karena saat ini di era kebebasan informasi yang terjadi, yang kita alami saat ini, orang lebih percaya dengan apa yang ingin mereka percayai, walaupun faktanya tidak berkata seperti itu. Oleh karena itu terkadang orang tuh berita, apalagi berita saat ini ya, berita tuh sangat ini, apa namanya, sangat dimonopoli oleh para pemilik media sih. Media. Jadi kadang-kadang tuh ya fakta-fakta di lapangan tuh yang mereka mainkan sendiri. Sebagai contoh, iya kayak kembali kita ke tahun 2014 ya, ada survei pemilu, contoh di TV A calon presiden A menang, di TV yang lainnya ternyata dia kalah. Padahal sama-sama survei. Ya kayak gitu. Dimanipulasi. Iya, main-main manipulasi. Akhirnya tuh orang sudah tidak percaya dengan fakta, orang percaya dengan naluri mereka sendiri. Betul. Ini nih, ini namanya dah kita masuk di era post-truth ya. Apalagi itu mengerikan lah. Nah, tadi kan juga sahabat saya kan bahas tentang ini ya, apa namanya, money politik ya, apa namanya, politik uang. Ya. Kalau menurut saya sih, ketika ada politik uang ini, kita kan pemilu kan pesta demokrasi ya. Money politik tuh kita ambil uangnya, tapi jangan pilih orangnya. Nah, kita kan misalkan dikasih uang nih 100 ribu ya, tapi kalau misalnya 100 ribu, 50 ribu ya murah banget sih kita masa segitu kan. Tapi ambil uangnya, jangan pilih orangnya gitu, iya, biar kapok orangnya tuh, biar iya, miskin betul. Biar gak ada yang ya, beli. Biar dia taubat lah. Ya gitulah. Gimana lagi sahabat ya, gitulah. Kalau misalkan apa, politik uang gitu sih. Emang makanya banyak ada, baru-baru ini ada kasus korupsi kan. Nggak murah ternyata untuk politik kita ini. Mahal. Nggak cukup dengan jual satu mobil tuh ya. Habis politik uang, nggak kepilih, terus stres masuk rumah sakit. Iya, masuk rumah sakit jiwa akhirnya ntar. Akhirnya, itu efeknya jera. Sebelum kita bermain dengan politik, kalau kita mau terjun ke politik, kita harus siap mental. Iya, betul. Mental sama spiritual kita itu udah siap apa belum harus kita kuat dalam memimpin. Karena yeah, banyak kolega-kolega kita tuh yang menghasut kita buat lakuin A, B, C, D, E. Dan kayak SBY itu ya, kalau SBY kan udah lama menjabat itu banyak dimusuhin sama sahabatnya dia sendiri itu. Ah, betul sekali. Itu dia tantangannya tuh, Masya Allah. Jadi kesabarannya tuh sangat diuji. Yeah. Sering ya. Betul sekali. SBY posting di berita-berita online gitu. Saya itu musuh saya tuh sebenarnya banyak. Sahabat saya lagi sahabat deket, saya itu juga musuh saya. Karena kasus A, B, C, D, E, dia berani mengungkapkan tentang saya dan A, B, C, D, E. Saya tidak mau bantu dia dalam masalahnya dia sampai ke ranah hukum. Maka mereka dan sahabat-sahabat saya itu memusuhi saya. Jadi saya cuma bisa diem. Itulah SBY. Hebat. Udah menjabat berapa tahun sendiri ini. Makanya kan ada salah satu sahabat pernah berkata, kalau ingin mengetahui watak seseorang kan, berilah dia kekuasaan. Nah, ketika dia diberi kekuasaan, maka terlihat nih watak aslinya seseorang itu kan bagaimana sih, baik buruknya. Betul sekali. Sebelum kita lanjutin lagi, kayaknya tambah panas nih perbincangannya ya. Iya, betul sekali. Kita putarkan dulu lagu spesial dari Sabian, Syukurilah.

Radio Pasisir kembali lagi bersama sahabat siar Anda. Ayah Soleh Aziz yang ditemani oleh sahabat Irfan. Hai sahabat Irfan, masih semangat? Ya, masih semangat saat ini. Oke. Sekarang kita lanjutin lagi ya, kita bahas politik. Tadi kan habis politik uang, terus politik apa? Manipulasi media massa yang punya kerjasama dengan media massa, terus tentang pendapat kita tentang presiden 1, presiden 2 dan sebagainya, dan menanggapi isu-isu hoak kayak gitu di media sosial, di WhatsApp dan Instagram lain sebagainya. Ini ya, saya ada pertanyaan buat sahabat Irfan. Iya, apa nih pertanyaannya nih sahabat Ayah? Jangan susah-susah ini ya. Berat ini ya. Ini tentang politik ini. Bagaimana menurut Anda sebagai generasi milenial terhadap pilihan politik? Sebagai generasi milenial ya. Ini kita harus perlu menjelaskan nih apa ini generasi milenial nih kan. Kalau saya pernah membaca satu artikel di Tirto, generasi milenial itu adalah generasi, ada dua versi generasi milenial itu sendiri. Yang pertama, generasi milenial itu adalah generasi yang lahir pada tahun 90-an hingga 2010. Dari tahun 95 hingga tahun 2005. Berarti ketika anak-anak yang lahir dari tahun 95 sampai 2005 ya, selama 10 tahun tersebut, selama itu disebut dengan generasi milenial. Dan ada juga yang mengatakan bahwa generasi milenial itu adalah generasi setelah tahun milenium, atau tepatnya setelah tahun 2000-an, dari tahun 2001 sampai tahun 2010. Jadi kan generasi kan hitungannya per 10 tahun ya, per satu dekade ya. Itu ada dua pilihan sih. Nah, kalau misalkan andai kata dengan menggunakan pilihan pertama, maka saya masuk nih tahun 96 saya lahir kan. Kalau misalkan menggunakan yang kedua, berarti saya nggak masuk ini. Nah, ketika saat ini kan isu dari generasi milenial itu kan sangat ini ya, sangat seksi ya. Maksudnya mereka kan akan menjalani yang namanya pemilihan pertama bagi mereka. Terutama ini mereka baru memegang KTP pertama kali kan. Yang lahiran tahun 2000-an itu kan baru pada apa namanya? Ya, mereka baru punya KTP, baru bisa menggunakan hak pilih yang pertama. Nah, di tahun 2019 ini kan anak-anak yang lahiran tahun 2000-an kan mereka akan ada dua hal sih yang mereka akan. Yang pertama, mereka akan sangat antusias ya dengan terhadap pilihan politik yang mereka, kan ini yang pertama kan, hal-hal yang apa yang pertama dilakukan pasti akan sangat antusias ya, sangat bersemangat ya. Wah, aku ini pertama kali untuk memilih nih. Nah, jadi kalau misalkan pertama kali memilih nih, pasti mereka akan sangat, iya aku akan milih satu, bakal akan milih dua. Ini pasti semangat nih. Tapi ada yang kedua nih, sangat yang namanya milenial ya, sangat usia-usia muda ya, berarti kan ada yang dua, apa, kalau misalkan 20, ada yang pernah ya, 20, kalau misalkan ya generasi 99, 2000, 2001. Kalau misalkan enggak, kalau misalkan enggak berpengapa, ada yang kalau misalkan enggak bersemangat, ada dua yang sangat apatis nih atau yang pesimis nih. Pesimis terhadap yang namanya pilihan. Dalam artian, wah ini lihat calon satu seperti ini, calon dua seperti ini. Wah, calon-calon ini tidak ada yang mencerminkan identitas mereka, itu tidak ada yang mewakili mereka istilahnya. Walaupun saat ini kedua calon ini sangat berusaha untuk berlomba-lomba saling memilenialkan diri, ya kan. Contohnya misalkan ada Presiden Joko Widodo menggunakan jaket jeans tuh yang apa namanya, seakan-akan anak muda gitu, atau misalkan Pak Prabowo atau Pak Sandiaga Uno atau Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu mereka berusaha saling saling menunjukkan bahwa mereka itu paling dekat dengan milenial. Seperti itu. Ya, apa, mereka saling unjuk gigi, apa, saling unjuk muka lah untuk menunjukkan mereka tuh paling muda gitu kan. Ya, tapi kalau misalkan bagi para milenial itu, menurut saya harus ada yang dua pengaruh tersebut. Yang pertama adalah mereka yang sudah punya keyakinan. Ingat ya, kalau misalnya milenial sudah punya keyakinan, itu sangat susah untuk dirubah. Berarti istilahnya sudah hampir mendekati yang namanya fanatik. Terus ada yang kedua. Yang kedua adalah mereka yang masih goyah, belum punya pilihan. Nah, ini kalau misalkan belum punya pilihan nih, lebih mengerikan ya. Mereka akan rawan masuk yang namanya zona golput. Ketika mereka masuk zona golput nih, buat apa sih milih mereka, juga kehidupan kita gak ada yang berubah kan. Iya, itu. Buat apa kita ganti presiden, atau buat apa kita milih presiden yang sama, kita gak akan berubah hidup kita. Sama-sama makan nasi kan. Nah, kayak gitu, hal-hal kayak gitu kan banyak sekali yang terjadi. Karena mereka sangat tidak peduli dengan politik kayak gitu. Nah, itu yang terjadi pada generasi milenial kita saat ini terhadap pilihan politik mereka. Nah, begitu sahabat ayah. Iya. Karena mereka tuh yang penting saya di sini sejahtera, bisa makan, terus kayak anak kos, anak-anak kuliah kayak gitu kan. Yang penting saya bisa makan, bisa kuliah, dan semuanya tuh biayanya tuh bisa ada bantuan-bantuan, misalnya beasiswa dan bantuan-bantuan dari universitas-universitas, presidennya yang terbaru kayak gitu. Anak mahasiswa sekarang tuh pinter-pinter cari beasiswa intinya biar bisa ngelanjutin kuliah. Nah, seperti itu. Mereka tuh apa ya, masa bodoh, kayak umur-umuran berapa? Tahun generasi 2000, 2001, 2002. Yang penting saya di Indonesia, saya aman, saya saya tuh bisa makmur di sini sejahtera, dan misalnya biaya bensin buat berangkat kayak gitu nggak dinaikin dan lain sebagainya. Nanti kalau bensin tiba-tiba naik, protes. Ya siapa suruh pilih presiden itu? Yeah. Nanti saling menyalahkan kayak gitu. Itulah generasi milenial yang nggak dipikirin dulu sebelum ngomong dulu intinya. Ya, itu makanya kita pendekatan terhadap generasi milenial itu perlu suatu trik dan strategi lah. Jadi tidak harus jangan mendekati mereka terhadap sekedar stylenya atau kemasan luarnya saja. Kan betul. Sekarang banyak ada yang sosok asik, yang tahu-tahu yang orang-orang udah tua-tua tahu-tahu sosok main band. Ada yang sosok udah tua tahu-tahu sosok main motor atau gimana gitu kan. Tunjukkan sisi alami Anda saja gitu kan. Kalau saran-saran aja sih buat para politisi, kalau misalkan ada yang mendengarkan gitu kan ya. Nah, itu kalau misalkan untuk mendekati generasi milenial, be yourself aja sih, nggak usah sosok muda. Biar para milenial tuh, para muda tuh menginspirasi tuh kan. Milenial kan sosok-sosok yang masih labil gitu kan ya. Iya, masih betul. Mencari jati diri kan. Betul. Ya, be yourself lah. Anda tuh biar para milenial tuh biar mencari sosok siapa sih yang layak kita tiru, kita contoh gitu loh. Siapa tuh kan misalkan di 2019 ini kita bisa menemukan presiden yang bisa jadi uswatun hasanah gitu loh. Nah, betul sekali. Siapa tahu kan untuk menjadi uswatun hasanah bagi para generasi milenial. Ya, amin lah, insya Allah. Amin, insya Allah. Pertanyaan kedua ya. Iya. Bagaimana landasan agama dalam memilih presiden? Apakah faktor agama masih menjadi faktor penting? Nah, itu bagaimana? Ini sahabat Irfan. Ini pertanyaan cukup susah ini ya, untuk bagaimana sih faktor agama? Kalau misalnya menurut saya pribadi ya, saat ini kan dari dua kandidat, nah, empat orang ini dari presiden dan wakil presidennya ini semua sudah melengkapi persyaratannya. Pertama, mereka semua adalah seorang muslim. insya Allah Islamnya baik lah. Kita harus husnuzon ya, jangan suzon ya. Insya Allah secara keislaman mereka baik. Insya Allah kita doakan lah ya, semoga mereka semua keislaman baik. Tentu ada kekurangan, mereka bukan apa namanya, bukan makhluk yang sempurna, bukan ini. Tentu ada kekurangan, tentu ada ini. Tetapi kalau misalkan dari keempat orang ini, insya Allah kita sudah salah untuk insya Allah kita untuk secara rukun apa nih, untuk memilih pemimpin kita tidak perlu takut ya. Ini cuman ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Keislaman pribadi itu tidak bisa mewakili untuk belum tentu bisa menjadi landasan untuk ini. Kan kalau misalkan menjadi pemimpin itu harus ada syarat-syarat itu untuk bagaimana berjalannya syariat itu atau penerapannya di dalam kehidupan konstitusi kita. Dalam artian seperti ini, kemarin tuh ada, ini menurut saya agak menggelitik ya, agak lucu ya, maksudnya ada kalau nggak salah di Aceh itu mengusulkan agar ada yang namanya lomba membaca Quran antar presiden. Bukannya saya apa namanya setuju atau tidak setuju terhadap hal ini, tapi ya ini agak sedikit lucu. Maksudnya presiden tuh tidak selevel untuk membaca Al-Quran, bukan tidak level lah untuk lomba membaca Al-Quran. Lebih cocok adalah mereka itu lomba implementasi ayat Al-Quran terhadap kehidupan bernegara. Kalau untuk lomba membaca Al-Quran itu ya untuk MTQ itu tingkatannya tidak selevel lah dengan presiden. Presiden itu udah implementasi ayat-ayat Al-Quran terhadap kehidupan negara. Itu yang kita lombakan, jangan lomba membaca Al-Quran. Itu kurang level lah seperti itu. Nah itu makanya kita kehidupan apa namanya, bagaimana kita dalam semisal contoh tuh bagaimana menerapkan kehidupan keagamaan kita, atau misalkan bagaimana sih kita memilih dalam sudut pandang agama mungkin ya. Semisal contoh kita harus lihat bagaimana atau manakah presiden yang dalam penerapan syariatnya, bukan pribadinya, penerapan syariatnya paling mendekati atau paling baik. Nah itu yang paling kita cari, bukan pribadi. Insya Allah secara pribadi mereka semua baik kok, insya Allah secara pribadi baik semua Islamnya, insya Allah baik. Kita doakan semua, mereka semua jadi pribadi yang baik. Tapi kita harus mencari manakah pemimpin, pemimpin yang penerapan syariatnya paling baik. Itu yang kita cari. Seperti itu sahabat ayah. Ya, tadi faktor agama masih sangat penting ya. Sangat penting. Sangat penting. Jadi kita harus apa ya? Jangan dari struktur agamanya dia, backgroundnya agamanya Islam. Oh, kita pilihnya Islam, dia nggak bisa baca Al-Quran, dia nggak bisa ngazanin kayak gitu. Jangan dilihat dari faktor itunya, dari faktor dia buat Indonesia kedepannya tuh bagaimana? Apakah dia tuh tamengnya negara Indonesia, kayak apa ya, maksudnya kaum-kaum yang sangat benci dengan Islam, benci dengan, kan ada ulama yang paling dibenci sama kaum-kaum musyrik kayak gitu kan, dia tuh bakalan ditakutin. Nah, contohnya ya kan ada ulama A, B, C, D, E, pasti ada salah satu ulama itu yang paling dibenci sama nyebutnya apa ya, non muslim aja lah susah ngomongnya itu takut ya. Ya itu salah satunya, itu kita harus pinter mencari apa ya seluk beluknya. Mm-mm. Jangan sampai kita tuh salah karena si A koleganya ini, karena si B koleganya nah, ini betul, jadi betul. Kita memilihnya tuh kita berdasarkan agamanya dia Islam, karena kalau nggak dipilih agamanya Islam nanti kita termasuk orang-orang yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala, terutama karena pemimpin negara itu kalau enggak agamanya Islam akan hancur, ada istilahnya kayak gitu ya. Nah, kaum milenial tuh harus pintar-pintar cari seorang pemimpin negara yang bisa membuka wawasan lah. Buka wawasan sahabat pesisir dan kaum-kaum milenial, di mana kita tuh harus detail banget cari yang pantas, yang ditakutin sama orang-orang kayak saya pernah dengar dari dulu teman saya Abdul Rauf itu sarjana teologi pernah bilang, 2-3 tahun lagi Indonesia itu akan perang dengan yang berkulit putih, bermata sipit, dan pendek. Kayak gitu pernah dia bilang di suatu kajian gitu ya, di kajian-kajian suatu instansi itu. Dan dia bilang, kita tuh harus siap mental, iman, sama fisik kita lah. Kita banyak belajar dari sahabat-sahabat Rasulullah dari dulu itu, gimana kita menjadi tameng sebuah negara kita sendiri. Jadi kita banyak-banyak belajar dari sahabat-sahabat Rasul. Misalnya 5 tahun ke depan gak ada minyak, nah, kita mau pakai apa? Coba buat kayak perang itu kita mau pakai apa kalau gak ada minyak? Terus misalnya peluru itu gak ada, nah, kita mau pakai apa kalau gak ada peluru? Kita perangnya kan sama kayak zamannya Rasulullah dulu, masih pakai kuda, pakai panahan, kayak gitu. Dan mereka tuh berjuang demi Islam. Nah, musuh-musuh kita tuh besok tuh ya yang berkulit putih, mata sipit. Saya nggak masukin, nggak nyebutin itu ya ras ya. Terus orangnya pendek, tapi otaknya emang pinter. Mungkin jadi, ini perangnya tanda kutip ini ya, bukan perang ini ya. Ya mungkin perang-perang milenial-milenial 3 tahun, 5 tahun ke depan. Jadi kita harus waspada, kuatin iman. Terus itu koroh dulu dalam apa dunia politik ini yang sebulan lagi kita harus milih. Jadi kita benar-benar harus bisa apa ya, jangan salah pilih, harus bisa nyoblos. Maksudnya nyoblosnya tuh yang cerdas. Jangan asal-asal nyoblos, yang penting udah pakai hak suaraku kok. Yang penting aku udah nyoblos, udah masa bodoh besok mau jadi apa negara ini, jangan kayak gitu. Pokoknya kita tuh apa ya, harus siap menghadapi resiko dan ancaman 5 tahun ke depan karena kita udah pilih presiden tersebut. Nah, itu. Jadi kita jangan saling menyalahkan. Intinya kita tuh apa ya? Jangan gampang terprovokasi. Itu bapak. Pertama, jangan gampang terprovokasi dengan media dan kolega lainnya. Itu. Dan apa ya? Indonesia tuh negara yang udah dulu ASEAN, terus besok ASEAN berapa tahun lagi pak? Sahabat? Untuk apa? Irfan, untuk ASEAN lagi itu kan Indonesia udah kan udah dilirik negara-negara se-ASEAN. Nah ini kita tuh sudah masuk ke namanya zona ekonomi ASEAN ini, iya, masyarakat kan, ekonomi ASEAN. 2020 masyarakat ekonomi ASEAN, otomatis saingan kita kan banyak itu. Jadi tahun ini sudah diterapkan ini dari tahun 2016. Iya betul sekali. Masyarakat kan dari 16. Jadi apa namanya ya, sekarang tuh udah ntar lagi lah nih. Jangan kaget nanti tau-tau ada guru yang dari Thailand. Iya betul sekali. Ada guru dari Myanmar. Betul, Brunei Darussalam, Malaysia. Tau-tau ya, jangan kaget lah nanti. Itu akan sangat terbuka bagi tapi mereka. Makanya ya makanya jangan sampai kalah lah SDM kita ini, apa, sumber daya manusia kita, kualitas keilmuan kita. Betul sekali. Jadi kita harus siap mental, psikis, dan apa ya, wawasan kita diperbanyak lah. Jangan kita termakan dengan apa ya, kayak gadget. Ya kita manfaatkan gadget dengan sebaik-baiknya biar kita tuh nggak ketinggalan sama teknologi, sama apa ya, berita-berita politik kayak gitu. Kita tuh harus buka wawasannya sebanyak-banyaknya, cari referensi buku. Ya walaupun udah zamannya gadget, jangan tinggalkan gerakan literasi lah untuk kaum muda, karena literasi itu bermanfaat banget kan, buka buku, baca buku. Jadi semua pengetahuan, semua ilmu yang ada di dunia ini kan berasal dari buku. Kayak Al-Quran itu kan, semua yang peristiwa itu kan ada di Al-Quran semua, itu dari zaman Nabi sampai besok hari kiamat tuh pasti ada. Jadi kita harus pintar-pintar membuka wawasan kita. Harus kayaknya menarik banget ya pembahasan kita. Yeah. Ada panas dinginnya. Yeah, yang penting kita nggak menyebutkan A B C D E. Iya. Yeah, ini kan kalau misalkan kita apa namanya, ya ini ada salah satu ini ya, salah satu apa namanya, salah satu filsuf filsuf-filsuf yang baru terkenal kondang saat-saat ini nih ya, Mas Rocky Gerung. Itu kan mengatakan bahwa kita terus menggunakan akal sehat ini untuk memaknai politik kita ini. Jangan dengan menggunakan akal pendek atau apa namanya emosi sesaat lah. Kita harus menggunakan dengan apa namanya kecerdasan intelektual kita. Makanya kita harus membaca, membaca tidak hanya sekedar membaca apa yang ditulis, tapi membaca apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, dan apa yang didengarkan. Seperti itu sahabat Ayah. Ya, terima kasih sahabat Irfan. Cukup menarik yang pembahasan kita sore ini. Semoga membuka wawasan sahabat pesisir dalam memilih pemimpin negara Republik Indonesia. Dan jangan salah pilih dan jangan golput untuk mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Jogja khususnya, itu gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan generasi milenial yang baru punya KTP, manfaatkan itu hak suaramu dan pilih-pilih, jadilah pemilih yang cerdas. Jangan salah pilih ya. Oke, betul. Tetap semangat. Semoga kalian apa ya, jangan salah memilih. Kalian itu 5 tahun kemudian itu kalian pasti paham lah. Saya tuh di sini sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai ya profesinya ada masing-masing sebagai guru. Kalian harus bisa tholabul ilmi sebanyak-banyaknya biar kalian itu nggak kemakan sama berita-berita hoax dan apa ya provokator-provokator yang nggak jelas kayak gitu di sekitar kalian. Betul. Ya sampai di sini kita di penghujung acara dalam program acara Main di Radio. Saya Ayah Soleh Aziz dan sahabat saya. Saya Irfan Amin. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembali lagi dalam program acara yang sama di 107.9 FM atau bisa streaming di www.suarapesirkidul.com. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.